hanya untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benar biru, kau sudah menjadi kelambu. Kalau memang sudah mendapat laki-laki, bukan untuk diriku. Sementara kasih sayang yang kuberikan, engkau anggap untuk membayar hutang cinta yang kupinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru, kau sudah menjadi kelambu. Aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru, kau sulam menjadi.